Marilah kita menutupkan diri dengan hikmat, khusyuk, dengan tidak berbicara, dan kita halo rasa kantuk kita. Kita nonaktifkan telepon seluler kita, sehingga insyaAllah ibadah Jumat ini dapat semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih atas perhatian jamaah sekalian, dan mohon maaf bila terdapat kekhilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah alladhi hadana bidinil Islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qa'ilaha min shiddati yawmiz zihan wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tukaffiru dzunuba wal athaam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram amma ba'd faya ibadallah usikum wa iyaya bintaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun ma'asyiral muslimin hamba-hamba Allah yang diberkahi. Pertama-tama saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kemudian kepada seluruh kaum muslimin yang hadir di majlis Jumat ini untuk bersama-sama bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Bagi mereka yang hatinya masih terbungkus dalam karat-karat dosa yang begitu banyak, ketika benderang sinarnya menjadi pudar karena terbungkus oleh kelam tebal pada pelataran hati itu, meskipun tak ada sesuatu yang memaksa yang diberikan Allah dalam syariat ini, tapi tanpa paksaan pun buat hati yang terlampau tebal karat-karatnya semua menjadi beban yang terasa berat dan teramat memberatkan. Ada orang yang berkata bahwa puasa itu menyiksa. Ada orang yang berkata bahwa salat pun satu-satu aktivitas yang percuma. Namun di antara sedikit orang yang melecehkan arti syariat dengan ungkapan yang begitu pedas, masih lebih banyak orang-orang yang berpikiran cerdas, berhati jernih, masih mampu mengatakan bahwa apa yang diberikan Allah sebagai syariat adalah sebuah kenikmatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Amir Hamzah, pujangga baru dalam kesusasteraan Indonesia ini, dia pelopornya dalam syair-syair religius Islam. Waktu itu dia remaja, usianya baru 20-an, tapi berhadapan dengan syariat, maka meluncur kata yang indah sebagai tanda ketulusan saat ia berkata, karena kasihmu engkau tentukan waktu, sehari 5 kali kita bertemu. Aku inginkan rupamu Ku tambahkan sekali sebelum cuaca menali sutra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kala dia menuliskan buah tangannya itu, usianya adalah usia yang penuh dengan gelora syahwat. Dia orang yang tumbuh dari dunia istana sentris, islami sentris, tapi tercebur ke Jakarta, di Batavia, di satu tempat yang namanya Gedung Stovia. Di situ ada anak-anak muda Eropa, ada noni-noni Belanda yang cantik belaka. Namun untuk sholat, dia melantunkan kata bahwa bukan beban, tetapi karena kasihmu, engkau tentukan waktu. Seakan mengajak kita berkata, digabungkan rahmat dia, lalu dia tidak bukakan pintu untuk muwajahah, untuk munajat, untuk saling memadu rasa. Lantas lewat jendela yang mana dan lewat pintu yang mana orang boleh berjumpa dengan yang ia rindukan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan yang lima kali itu pun bukan dipandangnya sebagai satu beban, masih terasa kurang. Aku lebihkan sekali sebelum cuaca menali sutra. Jadi bangun malam sebelum terbit fajar, cuaca menali sutra, itu bahasa Al-Quran. Qabla an yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sebelum lagi nyata mana dataran hitam yang dibedakan dengan sinar putih yang melebar pertanda datangnya fajar. Sebelum itu dia tambahkan sekali. Masya Allah, tabarakallah. Jadi buat hati yang menyingkirkan karat-karatnya, apa yang diajarkan Allah adalah rahmat. Bulan inilah, Ramadan inilah yang kemudian dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana jendela-jendela rahmat, di mana pintu-pintu itu terkuak lebar menantikan dia yang ingin masuk. Renungkan sekali siapa yang membayar orang begitu banyak jumlahnya tanpa ada satu kata yang memaksa atau merayu, dengan lembaran-lembaran rupiah belaka buat mereka si miskin dan papa, atau menjanjikan order-order yang hebat-hebatan bila di mereka rajin bertarawih. Tak ada janji-janji komersial, tak ada janji-janji finansial. Semua yang mengundang mereka adalah rahmat Allah. Masihkah ada yang ingin bertanya, wahai Pak Khatib, mana buktinya rahmat tengah tercurah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang menjadi begitu gampang membuang rahmat Allah untuk menggantikan dengan emosi yang bercampur logikanya yang setengah matang, yang akhirnya konklusinya bukan suatu kematangan berpikir, tapi kementahan yang disertai rasa yang tak sedap, bau yang tak mengenakan, aroma masuk hidung lalu menyesakkan dada. Karena apa? Dicampurnya logika setengah matang dengan emosi yang tinggi. bahasa persuasif ini bukan bahasa yang datang dari dimensi kemanusiaan. Bukankah pernah terjadi ketika Al-Abbas, paman Rasulullah, menjinjing anaknya Abdullah bin Abbas, si belia yang didoakan Rasul agar menjadi paham tentang agama dan paling pandai mentakwilkan Al-Quran. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia agama dan ajarkan dia bagaimana mentakwilkan Al-Quran. Dari masih remaja, masih belia, kebeningan daerah spiritualnya sudah mengalahkan kasat matanya orang dewasa, betapapun dekat kekerabatannya dengan Rasulullah. Ayahnya Al-Abbas, paman Rasulullah, tapi menjadi berang dan mengangkat tangannya seraya berkata, sudahlah, bila sang Rasul tak peduli dengan kita, kita pulang saja. Saat itu kedua anak beranak itu mengunjungi Rasulullah. Nabi hanya menerima salam mereka, lalu seakan lenyap dalam ketidakpedulian. Al-Abbas dengan anaknya duduk bersama. Nabi menoleh ke arah lain, tak peduli pamannya datang. Tapi di tengah jalan, anak itu berkata, mengapa ayah segera menjemput tangan saya, membawa saya keluar, sedangkan tadi ayah yang mengajak saya mengunjungi Rasulullah. Kenapa engkau berkata demikian, wahai Ananda? Aku lihat Rasulullah sedang sibuk melayani tamunya. Terkejut Al-Abbas, aku tidak melihat apa-apa. Aku lihat Nabi sedang sibuk berbicara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbaliklah Al-Abbas, kembali menenteng tangan anaknya, masuk lagi ke rumah Rasulullah. Saat itu Rasulullah sudah berada pada dimensi yang profan, tempat Allah yang Allah sediakan secara khusus untuk berdialog dengan malaikat itu sudah dipindahkan kepada kebiasaan-kebiasaannya. Mengapa engkau segera pergi, wahai pamanda? Aku lihat engkau seperti lupa dengan kedatangan kami, ya Rasulullah. Namun Abdullah yang berkata, ada tetamumu yang kau layani. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah membenarkan itu seraya berkata, malaikat datang mengunjungi aku untuk menyampaikan sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahasa Ramadan amat sering diangkat dari orang yang sering mendapatkan wahyu manakala Ramadan tiba. Itulah sebabnya teguran Siti Aisyah yang begitu terharu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar berkonsentrasi dalam kekhusyukan. Karena Rasulullah, idza dakhala al-ashr al-awakhir min ramadana ayqadha ahlahu wajadda wa shadda al-mi'zar, adalah Rasulullah bila telah tiba pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dia bangunkan segala istrinya, dia kencangkan ikatan tali pinggangnya, dan dia beribadah dengan penuh kesungguhan. Ini yang menyebabkan pada salah satu salatnya bengkak kedua kakinya. Dengan iba sang istri bertanya, Aisyah, yang paling manja bertanya kepada Rasulullah, "Awafa anta hada ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Masih juga engkau lakukan ini ya Rasulullah, bengkak kedua kakimu, padahal telah diampuni Allah segala dosamu yang lalu dan yang kemudian. Nabi tersenyum dan menjawab, "Afala akunu abdan syakura? Tak patutkah bila aku menjadi hamba yang bersyukur?" Syukurnya membengkakkan kaki. Tapi dia yang asyik dalam kelupaan, bermanja dalam rayuan dosa, semakin cepat solatnya, semakin nikmat perasaan yang hinggap pada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya hamba Allah dipanggil saat ini, saat kemuliaan tercurah sejadi-jadinya. Ramadhanu awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadhan awalnya dipenuhi rahmat. Bila rahmat kau manfaatkan, kok engkau akan meningkat pada satu peningkatan kemuliaan yang lebih lagi. Wa awsatuhu maghfirah, tengahnya ampunan-ampunan. Salahkah bila orang yang telah dimanjakan dengan rahmat lalu dikelompokkan pada kelompok orang-orang yang mendapatkan ampunan? Yang salah kita sedang dimanja, pura-pura tak tahu dengan kemanjaan. Bahkan terkadang ada yang tampil dengan kesombongan, "Toh bila aku maksiat saat ini, malaikat pun tak ada yang mengganggu aku dengan tegurannya." Ma'asyiral muslimin, berbagai murka Allah bisa datang dengan sikap seperti itu, tetapi berbagai kemuliaan bisa tercurah bila orang ambil peduli bahwa ada satu proses ilahiyah yang begitu semarak di Ramadan ini. Penataannya begitu indah. "Mula-mula kumanjakan engkau dengan rahmatku, kala terkikis pembungkus hatimu berupa karat-karat dosa itu, kau menanjak, wahai manusia, kau diampuni." Bila kalian diampuni, di mana salahnya orang yang diampuni dibebaskan dari neraka? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, catatan paling klasik yang mengawali kisah kehidupan cikal bakal manusia, bahkan manusianya sendiri yaitu Adam, menjadi event yang ditayangkan kembali, kaleidoskop kesalahan pertanyaan malaikat ketika menuduh Adam dan keturunannya nanti hanya berbakat untuk merusak dan menumpah darah. Bukan tidak terbukti prediksi itu, buktinya di dunia ini masih banyak mereka yang disebut teroris. Buktinya di dunia ini masih banyak yang lebih gila dari teroris, yaitu yang merancang teror. Buktinya di dunia ini masih banyak orang-orang yang merasa bahwa membunuh 10, 100, 1000 bukanlah suatu sikap pembunuhan. Itu rileks saja, tak ada apa-apanya. Tapi bayangkan dengan yang terjadi sekarang. Berapa ratus juta manusia menggoyang arasy, menjembah rahmat, siang berpuasa, malam qiyamul lail. Lalu Allah bertitah kepada para malaikat, pada para malaikat, "Turun kalian saat ini, samakan mereka dengan singa, si buas yang mencabik lalu menghirup darah? Bukankah bila mereka dicaci dan dimaki, mereka hanya boleh berkata, "Inni shaim," maaf saudara, saya tengah puasa. Bukankah bila dia menilai yang buruk-buruk terhadap ke kanan dan ke kirinya, dia telah merobek-robek benteng puasa yang kokoh, yang menjaga mata hatinya. Sekarang dia tidak saling pukul, bahkan tidak saling mencela. Dia berpuasa, mengesongkan perut demi aku, wa ana ajzibi, aku yang membalas dia. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana malaikat insaf pada masanya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka saat itu pun malaikat mengucapkan salam. Prediksi kami salah. Mereka datang di malam keagungan untuk memberikan salam penghormatan, salam kesejahteraan, salam di mana bila jembaan tangan malaikat mengusap dada insan muslim yang mempersiapkan diri untuk meningkatkan kualitas dirinya dari tangga rahmat menanjak ke tangga ampunan, dari tangga ampunan berhak disalami malaikat karena bebas dari api neraka. Saat itu ibadahnya yang hanya dua rakaat dibandingkan Allah dengan ibadah 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Keterangan ini bukan basa-basi. Cuma manusia yang sering berbasa-basi. Walaupun ini jauh dari sentuhan dimensi yang tengah ia alami. Andainya hatinya, sebening hati orang-orang yang mendapat pencerahan dari Allah, mungkin dia akan mempersiapkan diri secara lebih baik lagi untuk menerima kenyataan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam keagungan. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Apakah engkau, apakah arti malam keagungan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam keagungan lebih baik dari 1000 bulan. Baik maknanya, baik isinya, baik nuansanya. Dan kita tengah dipersiapkan untuk berada pada nuansa itu. Nuansa salam malaikat yang paling banyak berkunjung ke bumi, berdesak-desakan. Sehingga kata separuh mereka, makna Lailatul Qadri selain malam keagungan adalah malam kesempitan. Karena bumi menjadi terlalu sempit untuk menampung banyaknya kunjungan malaikat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga semakin terbukalah hati hamba-hamba yang insaf bahwa dia sedang dimanjakan Allah. Semoga semakin berharaplah orang yang penuh harap lalu menyadari bahwa kesalahan itu tak perlu dimanja tetapi dibuang dan dimintakan ampunannya. Yang mudah-mudahan sesudah khatamlah kita pada Ramadan ini, khatam Qur'annya, khatam tarawihnya, khatam pula segala dosa-dosa itu dibersihkan dari diri kita. Keluarlah kita dari Ramadan bagaikan bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini berkenan di hati kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, menyemarakkan taufik hidayahnya ke dalam sanubari kita, sehingga semakin mampu memandang yang hak adalah hak lalu kita mengikutinya, dan semakin mampu memandang yang batil adalah batil lalu kita menjauhinya. إن أحسن المواعظ الشافية